Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usai. Kita usaha saya yakin waktunya akan datang. Kita usahakan lagi. Goyang lagi adek bu. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua, kira-kira kapan waktunya tiba. Tidak hari ini, mungkin minggu depan. Luar biasa semuanya loh, Mas. Sudah semuanya. Semuanya hampir hafal semua lagu-lagu. Hampir hafal.